agama yang hak. Dua perkara inilah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan unggulkan agama Islam ini di atas agama yang lain. Dan cukuplah bagi Allah sebagai saksi. Al-huda wa dinil haq. Ini dua perkara. Al-huda maknanya adalah al-ilmun nafi'. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan membawa yang pertama al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang merupakan buah yang akan membuahkan amalan. Dan yang kedua membawa dinul haq. Apa artinya? Al-amalus soleh, amal yang soleh. Jadi agama Islam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawanya terkandung di dalamnya dua inti: ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dua hal inilah yang menjadi misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyebarkan ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal yang saleh. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa puncak dari ilmu nafi', puncak daripada ilmu nafi' Al-Quran. Puncak daripada ilmu nafi' adalah apa? Al-Quran. Dan puncak dari amal soleh adalah al-iman. Iman. Kita kembali berarti. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dua hal. Puncak dari ilmu nafi' yaitu adalah apa? Al-Quran. Dan puncak dari amal soleh yaitu al-iman. Berarti kita harus menaruh perhatian yang lebih pada dua hal ini, Al-Quran dan iman. Ilmu nafi', amal soleh. Al-huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa dua hal tersebut sehingga akan menjadi sebab kemenangan umat Islam ini. Kembali kepada Al-Qur'an dan kembali menjadi sebuah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita masih pada bab ke-9 yaitu tentang memikirkan tentang bab tentang memikirkan keagungan Allah Ta'ala, keagungan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk berdiri, ikhlas kepada Allah, bertafakkur, merenungkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Engkau tegak menghadap kepada Allah ikhlas, baik berdua atau sendirian, kemudian renungkanlah. Renungkanlah tentang kebenaran syariat Islam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini semua akan menimbulkan keyakinan yang mantap di dalam hati. Orang yang belum beragama Islam, apabila mau merenungkannya, akan mendapatkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Umat Islam sendiri, apabila mau menambah perenungan dia, maka dia akan semakin yakin dengan kebenaran Islam. Di antara bentuk renungan, dan renungan itu akan membawa kita kepada istiqomah, adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Hendaklah kita dalam salat kita merenung Untuk siapa kita sholat? Untuk apa kita sholat? Bagaimana kita sholat? Dan apa hasilnya dari sholat kita? Kowe iki wis sholat, terus intuke apa? Kita ini sudah sholat, terus apa yang kita dapat dari sholat kita? Ada enggak bekasnya? Itu kita renungkan. Sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu menahan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sudah belum hasilnya pada diri kita? Direnungkan. Sholat itu adalah sebuah cara untuk minta tolong kepada Allah. Ada masalah apa? Lari ke sholat. Butuh apa? Lari ke sholat. Sebagai tempat pelarian kita. Sudah atau belum? Jadi kita merenung seperti itu. Kemudian zakat. Apa yang kita dapat setelah kita membayar zakat? Apakah diri kita semakin ringan? Jiwa kita semakin ringan? Harta kita juga semakin terasa berbarokah ataukah tidak? Ini harus kita renungkan. Puasa yang sebentar lagi insyaallah akan tiba. Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Dan insyaallah pekan terakhir sebelum masuk Ramadan. Pekan terakhir. Berarti kalau sekarang tanggal 15 tambah 7 22 tambah 7 29. Berarti tanggal 29. Saya akan membahas sedikit tentang apa? Ramadan insyaallah taala. Apa yang kita dapatkan dengan puasa kita? Sudahkah kita semakin bertakwa? Semakin mudah dalam melaksanakan perintah Allah selepas Ramadan? Semakin mudah dalam meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala selepas Ramadan nanti? Semakin rajin dalam beribadah selepas Ramadan nanti? Ini harus kita fikirkan. Wudu. Sebelum kita sholat, wudu. Wudu itu membersihkan. Membersihkan kita dari dosa-dosa. Orang yang bersih dari dosa, tubuhnya akan ringan untuk melakukan ibadah. Itu diantara ciri bahwa dosa kita diampuni oleh Allah, kita semakin ringan dalam melakukan ibadah. Dulu para ulama atau sebagian ulama mengatakan, hubistu min sholatil lail, saya tertahan dari sholat malam 40 hari. Bidzambin asabtu, gara-gara satu dosa yang aku lakukan. Berarti bisa disimpulkan bahwa dosa itu memberatkan seseorang. Jadi sulit beribadah. Arab sholat jadi aras-arasan. Jangankan mau sholat, mau wudu be aras-arasan. Belum sholat ya. Mau wudu, yang airnya dingin lah, yang lagi kesel lah, dan yang lain-lain. Nah ini tanda bahwasanya kita ini dapat pengampunan, diantaranya wallahu ta'ala a'lamu bisawab, ringan dalam beribadah. Nah kita sudah seperti itu belum dari wudu kita? Qira'atul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk dibaca, tapi ditadaburi sehingga kita bisa mengambil bentuk-bentuk amal soleh. Baik itu amal soleh lisan, atau amal soleh hati, atau amal soleh jawareh, anggota tubuh. Sehingga sebagian ulama mengatakan, innama yunzalul Quran liyutadabbar. Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi. Thumma ja'alan nasu qira'atahu ibadatan. Hanya saja manusia menjadikan puncak amalan Al-Quran adalah membaca. Bisa difahami ya? Jadi Al-Quran diturunkan itu untuk ditadaburi, difahami maknanya, sehingga membuahkan buah-buah yang baik. Lisan kita semakin bagus. Yes, sering maca Quran, sering muni-muni. Na'udzubillah min dzalik. Masih sering ghibah. Masih sering berkata-kata kasar. Masih sering berkata yang memancing emosi tanpa sebab. Sikil papat pada metu. Ya. Kadang jadi telu sikile, titik-titik dengklang, telu berarti. Jadi benar enggak kita baca Quran ini sudah ada buahnya dalam lisan kita? Benar enggak kita baca Quran itu semakin mengagungkan Allah? Benar enggak baca Quran itu semakin menjadikan kita ini ringan dalam ibadah kepada Allah? Maka Al-Quran itu kata ulama diturunkan untuk ditadaburi. Hanya saja manusia itu menjadikan puncak amalan dari Al-Quran membaca. Ustaz, berarti Ramadan enggak usah khatam Ustaz, ngamal saja. Ini kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang benar adalah tetap giat dalam membaca Al-Quran. Tapi berusahalah untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi tetap. Karena membacanya itu ada pahalanya. Man qara'a harfan minal Quran kana lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ada kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi membacanya sudah ada kebaikan. Tapi ingat, itu bukan puncaknya. Puncak dari diturunkannya Al-Quran adalah tadabbur. Maka kalau kita sudah bisa membaca, tingkatkan dengan mentadaburi Al-Quran. Lah ini direnungkan. Wes apa durung ya? Ya, mari kita mudah-mudahan berdoa minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita dalam meraih kebaikan-kebaikan dari ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu salat, entah itu apa tadi? Zakat, entah itu puasa, entah itu wudu, entah itu baca Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Allahumma amin. Ayat yang kedua dalam bab 9 ini adalah surat Ali Imran ayat 190-191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك dan seterusnya ya. Ayat Ali Imran ayat 190 dan 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan juga pergantian antara malam dan siang, la'ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah, li'ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Bukan yang pinter ya. Beda antara pinter dan memiliki apa? Akal. Atau bukan yang cerdas, tapi ulul albab. Nanti kita bedakan insyaallah. Jadi ulul albab itu adalah orang yang memiliki apa? Akal. Bukan cerdas. IQ-nya tinggi bukan. Ya. Nah. Siapakah mereka ulul albab yang memiliki akal? Alladzina yadhkurunallah. Yang mereka senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah. Qiyaman. Dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan. Dan dalam keadaan duduk. Wa 'ala junubihim. Dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ini keagungan ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sehingga dia sampai pada satu kesimpulan, ya Allah, apa yang kau ciptakan ini bukanlah dengan sia-sia. Kau menciptakan semua ini bukanlah kesia-siaan. Ada tujuannya. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, dari segala macam bentuk kesia-siaan. Ini dua ayat ini. Dan juga ayat-ayat selanjutnya dalam surat Ali Imran. Jadi ayat ini mengajak kita untuk bertafakur. Ayat ini mengajak kita untuk bertafakur, memikirkan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita tafakuri? Penciptaan langit dan bumi. Ya, penciptaan langit dan bumi. Langit yang sedemikian besarnya. Sedemikian agungnya gantung di atas kita. Jadi tanpa apa? Bi ghairi amadin tarawunaha. Tanpa tiang yang kau lihat. Ini enggak ada tiangnya. Kita bangun masjid saja sudah berapa butuh tiang. Ada masjid yang tanpa tiang, masya Allah. Tapi rentangnya pun terbatas. Lah ini langit. Sepanjang kita berjalan sekakulon maring wetan, sekang kidul maring lor. Ora kepethuk sing jenenge napa? Tiang. Nek tiang jaler, tiang istri kata. Tidak ketemu yang namanya songgo langit, enggak ada. Ya, wit-witan songgo langit ada mungkin. Tapi ini yang nyangga langit enggak ada, masya Allah. Dan kalau seseorang terbang ke atas, naik apa? Pesawat terbang. Alhamdulillah, ora kejedut langit. Ya, kita tidak apa? Tidak kejedut langit. Lu kok katanya suka ngerenjel-ngerenjel, itu bukan langit. Apa itu yang suka? Awan apa-apa. Baru tahu juga awan bisa nyandung ya. Masya Allah. Itu enggak ada kejedut dengan langit, enggak ada. Luar biasa. Ini penciptaan langit. Demikian juga penciptaan bumi. Ada tempat datarnya, ada tempat tingginya, ada tempat apa? Rendahnya, ada sungainya. Luar biasa. Keterat pohon-pohonannya, makhluknya. Luar biasa. Ini kalau kita renungkan, akan terbayang betapa besarnya sang pencipta. Betapa agungnya sang pencipta. Ini yang pertama. Kemudian di antara yang kita renungkan, ikhtilafil laili wan nahar. Perbedaan malam dan siang. Malam diciptakan oleh Allah gelap apa terang? Gelap. Ya. Sehingga itu menjadi saat yang tepat untuk napa? Istirahat. Penak banget ngumerem. Ya, buat istirahat. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan malam itu libas. Kayak pakaian. Tutup semua. Masya Allah. Paling nyaman istirahat malam hari. Ya, paling nyaman istirahat adalah malam hari. Ini malam. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai waktu yang gelap. Kalau siang, terang. Terang benderang. Waktunya untuk apa? Berusaha, bekerja, cari maisyah, cari penghasilan, beraktivitas, dan lain-lain. Ya. Terkadang malam menjorok ke siang. Menjorok itu artinya apa? Bukan kok ganti gini ya. Separuh saya ireng, separuhnya wis padang. Bukan menjorok begitu ya. Tapi apa? Malamnya lebih panjang dari siangnya. Dan terkadang sebaliknya, siang menjorok ke malam. Kan secara ideal 12 jam, 12 jam ya. Sama. Tapi nanti ada suatu waktu ya, malam itu lebih panjang. Lebih panjang. Kayak di pernah di, kalau tidak salah di Saudi, itu malamnya terasa panjang pas bulan puasa kalau enggak salah. Jadi jam 6 itu baru subuh kalau enggak salah loh, wallahu alam. Tapi terkadang subuh jam 3:30 atau jam 4, saya lupa. Tapi kadang jam 6. Nah, kalau jam 6 berarti malamnya mulur gitu. Maghrib jam 7. Jadi kalau maghribnya maju, mundur, nanti subuhnya juga maju. Jadi malamnya pendek. Nah, kita kalau puasa milih yang mana ini? Yang malam panjang apa malam pendek? Enggak tahu kalau yang Ramadan besok jadwal salat pripun niku? Lebih panjang malamnya ataukah lebih panjang siangnya? Di beberapa daerah negara itu juga begitu. Ada yang puasanya siangnya itu panjang, malamnya pendek. Ada bahkan di beberapa negara, masya Allah, ini katanya ya, baru info berita, perlu dicek lagi tentang kebenarannya. Ada yang setengah tahun malam, setengah tahun apa siang. Jadi matahari kelihatan terus selama setengah tahun. Mungkin ada yang pernah tinggal di sana, mungkin daerah kutub katanya, ya daerah kutub. Jadi matahari mengtungal, tungul. Ya, setengah tahun kelihatan terang, nanti setengah tahun kelihatan apa? Malam. Masya Allah. Begitu ya, enggak ada yang kepikiran pindah ke Indonesia ya. Masya Allah. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La ayatin, itu semua mengandung tanda-tanda kebesaran Allah. Li ulil albab, untuk orang-orang yang memiliki lub. Lub itu isi, akal. Kalau kacang itu terbagi menjadi dua bagian. Ada kulit, namanya kisrah. Qaf, shin, shin besar ya. Shin titik tiga. Ra sama tak marbutoh. Kisrah, kulit. Isinya namanya lub, inti. Ada kulit, ada inti. Nah, orang yang pinter, orang yang ulul albab ini saya maksud saya, adalah orang yang memiliki inti, akal. Itu yang membedakan dari makhluk-makhluk yang lain. Dan dari manusia-manusia yang lain yang tidak menggunakan akalnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa ulul albab itu adalah dzawul aql. Ulul albab itu adalah orang yang memiliki akal. Bukan dzaka. Bukan cerdas. Jadi orang yang memiliki akal bukan cerdas. Tidak setiap orang yang cerdas menggunakan akalnya. Maksudnya gimana? Akal ini nanti kaitannya dengan menimbang kebaikan dan keburukan dan mengenal kebesaran Allah. Betapa banyak orang yang cerdas, penemu teori. Teori bahwasanya pohon kalau tumbuh ke atas. Penemu bahwasanya air itu kalau mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Penemu teori angger banyu dicemplungi es dadi anyes. Misal. Penemu teori sate ben mateng kudu dibakar. Ya kalau saya sebutkan teori-teori yang sudah terkenal, nanti malah dikirane menjelek-jelekan orang. Ya, mending teori sederhana mawon nggih. Angger arep dadi mendoy aku tuh di goreng, cuma lengane rada angel. Masya Allah. Jadi begitu. Tidak setiap yang penemu-penemu teori itu mereka cerdas, cerdas itu. Akan tetapi tidak setiap orang yang cerdas lantas menggunakan akal mereka. Tidak setiap orang yang cerdas bisa mengenal Allah. Tidak setiap orang yang cerdas beriman pada Allah. Banyak orang-orang pinter tapi gak beriman. Banyak atau tidak? Kira-kira Fir'aun pinter enggak ya? Kenal nama? Kira-kira mawon pinter apa badan? Ya pinter lah ya. Pinter. Kira-kira pinter, kira-kira ini. Namrud kira-kira pinter enggak? Pinter. Korun kira-kira pinter apa enggak? Pinter itu. Haman, panglimanya siapa? Panglimanya Fir'aun, kira-kira pinter enggak? Pinter. Tapi apakah mereka berakal? Mereka tidak menggunakan akalnya. Tanda-tanda kebesaran Allah di depan mereka. Bahkan mereka ketemu Nabi langsung. Nabi sinten? Nabi Musa. Fir'aun berapa kali ketemu Musa alaihi salatu wasalam? Bahkan kawit cilik. Masya Allah. Cilik dipupu anak, gede dadi nabi. Akalnya enggak jalan. Padahal pinter. Haman juga kenal dengan siapa yang namanya Musa. Haman itu panglimanya Fir'aun. Apalagi Korun. Sama. Itu di zamannya nabi siapa? Musa. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab kira-kira pinter nama badan? Pinter itu. Ya, pembesar Arab saat itu. Orang cerdas di kalangan orang Arab saat itu. Abu Jahal pinter nama badan? Pinter tapi saking menolak Islam akhirnya dinamakan Abu Jahal, bapak kebodohan. Ya. Karena mereka enggak menggunakan akal mereka. Jadi kecerdasan itu bukanlah ulul albab. Bukan akal. Akal itu adalah ketika seseorang itu bisa menggunakannya mengenal Allah. Seorang yang berpendidikan tinggi, cerdas. Tapi dia kalau tidak mau melangkahkan diri ke masjid, berarti belum menggunakan akalnya. Nah, jangankan melangkah ke masjid, memang tidak menerima agama Islam. Jadi tolong bedakan antara apa tadi? Ulul albab, orang yang berakal dengan yang cerdas. Jadi ada orang-orang yang cerdas ada, tapi belum tentu mereka diberi taufik oleh Allah. Akalnya bisa menyimpulkan sebuah kebenaran. Ya. Yeah. Wallahu ta'ala alam bih as-sawab. Lanjut. Alladzina yadhkuruna Allah. Siapakah ulul albab? Ulul albab, orang yang memiliki akal, adalah orang yang sampai pada titik mereka itu senantiasa mengingat Allah. Itu ulul albab. Mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduknya, dalam kondisi berbaringnya. Jadi ulul albab itu adalah senantiasa menggunakan akalnya ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkarun, digunakan untuk memikirkan kebesaran Allah sampai pada kesimpulan, ya Allah, kau menciptakan semua ini tidak sia-sia. Sesungguhnya kau ciptakan semua ini, ya Allah, untuk mengingatkan kami kepada engkau, ya Allah. Jadi langit diciptakan itu untuk mengingatkan kita. bumi diciptakan untuk mengingatkan kita kepada Allah. Jalan dibuat naik mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Makanya kan orang Islam diajarkan kalau jalannya naik ingat Allah. Baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kalau jalannya turun ingat Allah. Subhanallah, Subhanallah. Jadi segala sesuatu itu disiapkan oleh Allah untuk mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya yaitu Al-Ghasyiyah ayat 17 dan 12. Hah? Ayat 17 sampai 21. Mohon maaf ya. 17 sampai 21. Matur nuwun. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Tidakkah kalian perhatikan unta? Ya, bagaimana diciptakan? Unta niku hewannya aslinya itu, Pak, kasar. Jadi jangan main-main sama unta. Kasar kuat. Itu unta. Dan pendendam. Iya, pemarah. Kita itu dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing. Tapi kita tidak dibolehkan salat di kandang unta. Kenapa? Li'annaha khuliqat min asyaiton. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Karena syaitan itu karena unta itu diciptakan di dalam dirinya ada sifat syaitan. Gampang marah. Roh-roh lagi wong rukuk. Ngerti-ngerti malah napa? Ditendang repot itu. Ini tendangan unta bukan main-main. Jadi tendangan unta itu betul-betul saya pernah mungkin mirip ya, mungkin. Pernah melihat sebuah potongan video jerapah diserang singa. Itu singa itu kalau ditendang sama jerapah, ya langsung kelenger. Saya membayangkan unta pun demikian. Makanya dia bisa dijadikan hewan tunggangan dalam perang. Dan dalam ilmu fikih, kalau ada kambing lepas, ya, itu boleh kita ambil. Kambing lepas di padang Sahara, kita boleh ambil. Daripada kambing itu dimakan apa? Singa. Kemudian kata para sahabat, bagaimana kalau yang hilang itu unta ya Rasulullah? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Malaka walaha walaha siqa'uha." Dia, "Ngapain kamu ngurus unta?" katanya. Unta itu punya tandon air. Ya. Dia kalau minum itu bisa banyak sekali. Ya, bisa banyak sekali. Tapi bukan di sini ya, bukan disimpan sebagaimana kita kadang paham. Pono unta itu adalah tempat nyimpen air, itu bukan. Ya. Dia minumnya banyak sekali. Dan bentuk sel tubuh dalam unta beda dengan sel tubuh makhluk yang lain. Kalau sudah nyerap air, dia keluarnya agak lama. Sel jenis sel yang dimiliki oleh unta. Jadi dia kuat bertahan lama. Karena bentuk selnya beda dengan sel tubuh kita. Wallahu'alam kalau pembahasan seperti ini. Jadi luar biasa unta itu. Dan dia punya apa? Sepatu untuk walaha hidauha. Dan dia memiliki sepatunya. Ngapain kamu ngurusin unta? Enggak usah ngurusin unta. Kalau kambing ambil. Tapi balik ke unta bisa mempertahankan diri. Dan dia nanti akan kembali ke kandangnya. Kalau kambing katanya kalau hilang sudah. Tersesat ya. Nah kalau unta bisa cari tempat tinggalnya, dia bisa bertahan hidup, tidak minum berhari-hari, badai pasir juga dia bisa bertahan. Kalau ada serangan binatang buas, dia memiliki sepatu yang untuk mempertahankan diri. Enggak usah diurusi. Itu sampai seperti itu. Itu unta. Unta aslinya galak. Tapi Masya Allah, bisa ditundukkan oleh manusia yang sangat apa? Yang lemah. Afala yanduruna ilal ibil kaifa khuliqat. Penciptaan unta yang luar biasa, kita ini bisa menundukkannya. Dan unta pendendam. Pernah ada yang mengkisahkan tentang pemilik unta. Ya. Jadi suatu saat untanya itu agak bandel. Untanya agak apa? Bandel. Karena agak bandel biasalah kayak orang nuwun sewu kusir napa? Andong. Itu kalau kudanya bandel kan dicebet gitu kan. Nah, akhirnya dia pun jeblak untanya. Dah. Manut untanya sudah begitu. Itu hari kejadian. Malam harinya teman sang pemilik unta datang. Teman pemilik untanya datang. Dia itu melihat gerakan aneh dari seekor unta milik temannya ini. Itu untamu kok aneh sekali. Ini berseliweran, bolak-balik, seliwar-seliwer kayak mencari sesuatu. Kelihatannya dia ada masalah, kata temannya. Oh, tadi mungkin karena saya pukul, katanya. Marah. Udah kalau begitu, kamu jangan tidur di tempat biasa kamu tidur. Betul, malam harinya dia letakkan barang, kemudian ditutupi selimut di tempat biasanya dia tidur. Kemudian dia pindah dan mengamati dari jauh. Unta itu datang. Unta yang tadi pagi dipukul dia datang. Kemudian masuk ke tempat dia tidur, diinjak-injak sapol-poli. Allahu Akbar. Melihat seperti itu, sang pemilik unta turun. Ya, akan menghadang untanya. Untanya keluar dari kamarnya dia. Begitu melihat sang pemilik, "Loh, tiningi si urip." Apa yang terjadi? Kayak serangan jantung. Unta itu langsung apa? Lemes, ambruk, mati. Itu kejadian seperti itu. Maka unta ini adalah aslinya hewan yang sangat apa? Pendendam. Tapi kok kita bisa ya menikmati punggung unta? Masya Allah. Maka hati-hati saya nasihatkan adik-adik yang naik unta di kebun binatang, jangan disakiti. Ya, mbok diapali. Demikian nggih, wallahu taala a'lam bissawab. Dan juga tanda-tanda kebesaran Allah, wa ilal jibal kaifa nusibat, gunung bagaimana ditancapkan oleh Allah. Orang-orang ahli geologi mengatakan bahwa puncak yang nampak itu hanya sepersekian dari apa? Akar yang tertanam, ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir, dan ingatlah, fikirkanlah, berilah peringatan, innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemberi peringatan. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah benih keimanan dalam hati kita dan juga membuahkan amal soleh pada diri kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.